Yesus, ku angkat pujian bagimu. Biar semua mata memandangmu, kuasamu sebagaimana adanya. Cahayamu melebihi segala bintang, sembahku hanya untukmu, tata pujian bagimu. Selama hidupku kan selalu berseru ku cinta kau. Semua akan berubah, dunia akan berlalu, ku cinta kau. Di setiap nyanyianku, di setiap doaku, ku bangun tahta pujian bagimu. Yesus, ku angkat pujian bagimu. Ku sembah kau, semua pengorbananmu.